الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang ke-57. Iqra Abbas. Didi. Nam, qala rahimahullah al hadithu As-sabi'u wal-khamsun, hadis yang ke-57. Qala an Abdullah bin Amrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr, di bawah disebutkan di situ kada fil asli وهو وهم فالحديث معروف من حديث والده عمر بن العاص. Perkataan beliau bahwa hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin العاص radhiyallahu ta'ala an, ini adalah wahmun, ini salah. Karena yang ma'ruf hadis ini diriwayatkan dari bapaknya, yaitu Amr Ibn al-As radhiyallahu an. Qala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala, keduanya berkata, yakni sahabat Abu Hurairah dan di sini disebutkan Abdullah bin Amr. Dalam ta'liq disebutkan Amr bin al-As. Wallahu a'lam. Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim dia memberikan hukum, fajtahada, dan dia bersungguh-sungguh di dalam memberikan dan memutuskan hukum tersebut. Dia sudah berusaha, berupaya untuk memutuskan dengan berbagai qarinah, indikasi yang ada, pendukung yang ada. Fa'asaba, kemudian benar dalam memberikan hukum tepat sebagaimana keadaan dan kenyataannya, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Falahu ajroni, maka bagi dia dua pahala, pahala bersungguh-sungguh di dalam memberikan hukum, pahala upaya dan usaha, dan yang kedua pahala dia benar di dalam memberikan hukum, hukumnya tepat. Wa idza hakama, dan apabila dia memberikan hukum, fajtahada, dan dia bersungguh-sungguh, dia bersungguh-sungguh dalam memberikan hukum, di dalam memutuskan hukum, berupaya dengan keras sesuai dengan dalil yang ada, qarinah, indikasi yang menunjukkan atas perkara tersebut. Fa'akhto'a, kemudian dia tersalah, tidak tepat dalam memberikan hukum. Falahu ajrun wahidun, maka baginya satu pahala. Hadis muttafaqun alaih, yaitu riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Amr bin Al-As dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan keadaan seorang hakim, bahwa kalau dia bersungguh-sungguh di dalam memutuskan hukum, benar ataupun salah hukum yang dia tentukan, mendapatkan pahala. Kalau benar, pahalanya dua. Kalau ternyata tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, maka pahalanya satu. Ini keadaan seorang hakim atau seorang qadhi yang berhak dan boleh untuk memberikan hukum atau memutuskan atau menentukan hukum. Qala rahimahullah, wal muradu bil hakimi, dan yang dimaukan dengan hakim di sini, huwa alladhi indahu minal ilm, dia adalah orang yang di sisinya minal ilm, dari ilmu, dia punya ilmu tentang atau dalam perkara yang dia lakukan berdasarkan ilmu. Ma yuahhiluhu lil qada, ilmu yang menjadikan dia ahli untuk memutuskan perkara. Bukan sekedar ilmu, tapi ilmu yang ada di sisinya menjadikan dia ahli, dia berhak untuk memutuskan dengan berbagai macam ilmu yang harus dikuasai. Wa qad dzakar ahlul ilmi surutul qadhi, dan sungguh para ulama telah menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim. Jadi menjadi hakim itu ada syaratnya. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat tersebut. Qala fa ba'dhum balagha fiha, maka sebagian ahli ilm, sebagian ulama, balagha, berlebihan di dalam memberikan syarat-syarat tersebut, syarat untuk menjadi qadhi, untuk menjadi hakim. Itu sebagian mereka menyebutkan syarat yang berlebihan. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, iqtasara 'alal ilmi, mencukupkan atas ilmu, alladhi, yang ilmu itu yasluhu, baik dan benar, bihi, dengannya, lil fatwa, untuk berfatwa. Dia punya ilmu, yang ilmu tersebut menjadikan dia bisa dan boleh untuk berfatwa, untuk memberikan hukum. Di sana banyak syarat yang harus dipenuhi seseorang bisa berfatwa. Kalau dari sisi bahasa Arab, jelas dia harus menguasai bahasa Arab. Karena di dalam perkara hukum memutuskan perkara, di sana ada kalimat yang sharih dan ada kalimat yang kinayah. Ada kalimat yang jelas, maknanya memang jelas seperti itu sebagaimana lafadznya. Dan di sana ada kalimat yang maknanya kiasan, konotasi. Sehingga seorang harus mengetahui ini yang dimaukan ini seperti lafadznya, ataukah yang dimaukan ini adalah makna yang lain. Nah, ini dari bahasa Arab, dia harus menguasai dari nahwu sorof, kemudian khilaf, perbedaan pendapat di dalam perkara bahasa, kemudian dari usul fikihnya harus menguasai, kemudian dari qawaid, dari kaidah dia harus menguasai, kaidah-kaidah fikhiyah. Demikian juga dalam usul tafsir dia harus menguasai, dan ilmu-ilmu yang lain. Yang dikatakan ilmu di sini bukan sekedar satu ilmu, cukup bahasa Arab, tidak, membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Yang kata beliau, alladhi yasluhu bihi lil fatwa, yang dengan ilmu tadi dia apa? Benar dan boleh untuk berfatwa. Jadi ilmunya bukan sekedar apa? Dikatakan pelajar pemula atau sebagai santri, bukan, ilmu yang rasih, ilmu yang kokoh, ilmu yang mapan dan ilmu yang kuat dalam berbagai fan ilmu tadi. Qala wa huwa al aula, dan ini yang lebih pantas, lebih baik, yaitu yang kedua, yaitu sebagian ulama yang mencukupkan dengan syarat seorang itu bisa menjadi qadhi kalau dia memiliki ilmu yang bisa dia gunakan, bisa menjadi alat dan dasar bagi dia untuk berfatwa. Ini yang lebih baik daripada yang pertama, yang sebagian mensyaratkan dengan syarat-syarat yang lebih dari itu. Qala, dari sini kita ketahui bahwa berfatwa itu bukan sembarangan dan bukan sembarang orang bisa berfatwa. Ada kejadian ini kemudian ngomong, ada kejadian ini kemudian ngomong, bukan. Bukan sembarang orang yang bisa berfatwa lebih-lebih dalam perkara yang disebut dengan nazilah, perkara kontemporer, perkara modern yang terjadi di masa-masa akhir atau masa belakangan. Yang bisa memberikan fatwa adalah para ulama. Seperti dulu, di masa dulu ada kasus apa? Saddam Hussein menyerang Kuwait. Itu para ulama yang berhak berfatwa, bukan sembarang orang berbicara. Demikian juga mungkin di masa sekarang, seperti kasus pandemi. Ini bukan sembarang orang yang berfatwa, harus orang yang memiliki ilmu. Qala rahimahullah, fa fi hadzal hadisi, maka di dalam hadis ini, annal jahila law hakama wa asaba al hukma fa innahu zalimun athimun. Di dalam hadis diketahui, kata beliau apa, sesungguhnya orang yang jahil, orang yang bodoh, law hakama, seandainya dia memberikan hukum, wa asaba, dan benar al hukma, hukumnya, Orang yang jahil, orang yang bodoh memberikan hukum. Dan ternyata apa? Hukum yang dia berikan, yang dia tentukan ternyata benar. Fa innahu dzalimun. Maka sungguhnya dia apa? Orang yang berbuat dzalim. Kenapa kau berbuat dzalim? Dia tidak punya dasar. Dia tidak punya ilmu. Kenapa dia tidak punya ilmu? Karena dikatakan jahil. Dia bodoh. Maka dia adalah orang yang dzalim. Yang kedua, asimun, dia berdosa. Bukan sekedar zalim, tapi zalim lagi berdosa. Ini menunjukkan apa? Bahayanya kebodohan. Ini menunjukkan jeleknya kebodohan. Karena kebodohan, kalau melakukan sesuatu kemudian benar, ternyata apa? Zalim. Yang kedua, berdosa ketika memberikan hukum. Li'annahu la yakhillu lahu al-iqdamu 'alal hukmi wa huwa jahilun. Karena sesungguhnya tidak halal bagi dia, tidak boleh bagi dia, haram bagi dia untuk apa? Al-iqdam 'alal hukm, untuk memberikan hukum, untuk berfatwa, untuk memutuskan perkara. Ini haram. Kenapa? Wa huwa jahilun, dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia bodoh, tidak ada dasar ilmu padanya. Haram. Orang yang jahil ini menjadi hakim, menjadi qadhi atau memberikan hukum. Haram. Kalau haram berarti apa? Kalau melakukan berdosa. Kenapa? Karena haram. Sekali lagi ini menunjukkan jeleknya kebodohan. Jeleknya al-jahil. Qala rahimahullah. Wa jalla ala. Hadzal hadis jalla, dan hadis ini menunjukkan atas annahu la budda lil hakimi minal ijtihad. Di dalam hadis ini menunjukkan atas sesungguhnya labud, harus, mesti, lil hakim, bagi seorang hakim, seorang qadhi, minal ijtihad, untuk apa? Bersungguh-sungguh. Jadi bukan seenaknya atau semaunya, harus bersungguh-sungguh, harus teliti, harus seksama dalam memperhatikan kasus ataupun masalah yang disampaikan kepadanya. Jadi harus apa? Bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan yang ada pada dirinya dengan ijtihad. Kalimat yang lain dengan jihad, yaitu dengan bersungguh-sungguh. Wa huwa nau'an, dan al-ijtihad ini ada dua jenis. Ijtihadun fi idkhal al-qadiyyati allati waqa'a fiha at-tahakumu bil ahkami syar'iyyah. Ijtihad, bersungguh-sungguh, fi idkhal al-qadiyyah, dalam memasukkan putusan qadiyyah. Allati waqa'a, yang terjadi padanya tahakum, untuk mencari hukum atau berhukum, bil ahkami asyariah, dengan hukum-hukum syariat. Harus bersungguh-sungguh di dalam memasukkan perkara itu dalam apa, hukum syariat. Oh, ini menurut syariat bagaimana? Ini harus bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-qudatu salasatun. Al-qadhi, hakim, itu ada tiga jenis. Isnani finnar wa wahidun fil jannah. Dua jenis masuk ke dalam neraka, dan satu jenis masuk ke dalam surga. Makanya seorang hakim harus bersungguh-sungguh, dia termasuk yang mana. Yang pertama apa? Alladzi arafal haqqo wa yaqdi bi ghairihi. Yang pertama hakim yang mengetahui kebenaran. Dengan ilmunya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi dia memutuskan dengan keputusan yang berbeda dengan kebenaran, yang menyelisihi kebenaran. Dia tahu mana yang benar, dia tahu mana yang salah, tapi dia putuskan apa? Menyelisihi kebenaran. Menyelisihi kebenaran syariat. Fahuwa finnar, maka yang seperti ini masuk ke dalam neraka. Wal qadhi alladhi lam ya'rif al-haqqa wa lam yaqdi bih. Yang kedua, qadhi hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan dia tidak memutuskan dengan kebenaran. Loh, kenapa? Ya, karena tidak tahu. Dia tidak tahu mana yang benar sesuai dengan syariat. Kemudian dia memutuskan dengan keputusan yang menyelisihi syariat, menyelisihi kebenaran. Fahuwa finnar, maka yang kedua ini juga masuk neraka. Wal qadhi alladhi ya'riful haqqa wa yaqdi bihi. Yang ketiga adalah qadhi hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengan kebenaran tersebut. Jadi dia tahu mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan ilmu syariat. Sesuai dengan syariat. Hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian dia memutuskan sesuai dengan syariat tersebut, sesuai dengan kebenaran. Maka hakim yang seperti ini dia masuk ke dalam surga. Nah, memutuskan sesuai dengan syariat ini bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Dia harus ijtihad, dia harus bersungguh-sungguh untuk melihat, mengamati dan meneliti masalah, permasalahan yang ada, dan dia masukkan di dalam apa? Syariat, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.